Baik, akhwani fillah. Yang pertama, saya akan kamu faedah dan qaidah. Macam mana kita fahaman pendapat an-athar apa? Salaf. Siyabi akhwan athar dari salaf. Kalau anta mau ikut manhaj salaf. Anta mustahil ambil satu athar sahaja. Ambil satu athar sahaja. An guna dia. Macam mana anta guna apa? Dalil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana anta guna jawami'ul kalim? Mustahil. Mustahil. Ini ghulu yang paling jelek dalam atharus salaf. Atharus salaf, perkataan salaf, bukan perkataan apa? Nabi SAW, bukan jawami'ul kalim. Kalau anta mau faham atharus salaf betul, pertama, anta wajib ambil athar itu dan athar lain dari salaf semua untuk athar, untuk hal itu, untuk fahaman. Kita guna apa sama hal itu. Ini pertama. Nomor dua, anta wajib baca sejarah dia untuk tengok atar itu keluar dari salaf kepada apa, waktu apa, sebab apa, untuk kita fahaman atar dia apa betul-betul. Sebab kalau anta tak buat macam itu, anta apa, kontradiksi. Tak bisa anta ambil satu atar macam hadis Rasulullah SAW, anta guna atar itu untuk setiap hal ikut hawa kamu. Ini musibah, ini musibah. Ini sebab dari asbab bahwa banyak orang yang ikut manhaj salaf apa, baca. Setiap orang ambil satu athar dan guna kepada saudara dia. Guna kepada saudara dia. Menjadi macam sejadah dalam tangan dia. Bukan akhi. Ini bukan hawa. Atharus salaf kita ikut manhajus salaf. Ambil semua atharus salaf dalam pendapat itu. Lepas itu apa? Lepas itu apa? Guna. Maksudnya apa? Filamlah. Musibah itu. Ini sebab Imam Bukhari rahmatullah ta'ala meninggal macam itu. Sebab masalah itu. Lepas Imam Bukhari rahmatullah ta'ala dari ujian dia dalam masalah lafzi bil Quran makhluk. Apa buat Muhammad bin Hanbal Syadhuri, orang yang buat zulm kepada siapa? Imam Bukhari. Dia siqah. Qala lahu ma lafzi bil Bukhari? Qala Imam Ahmad man qala lafzi bil Quran makhluk mada? Jahmi. Huwa Jahmi. Tapi Imam Ahmad jaga macam itu betul tak betul? Imam Ahmad jaga macam itu betul tak betul? Imam Ahmad rahmatullah ta'ala jaga man qala, siapa yang cakap lafzi, lafz saya sama Al-Quran makhluk, dia apa? Jahmi. Dan dia guna ini semua untuk siapa? Imam Bukhari. Tapi ini dhul. Kemana? Kenapa? Imam Ahmad cakap lafzi bil-Quran makhluk man qala Jahmi, maksudnya Al-Karabisi, Al-Husayn bin Ali Al-Karabisi. Wal-Harith bin Asad Al-Hasibi. Ini orang mubtadi'ah dari Mu'tazilah. Qalu lafzi, dia cakap lafzi bil-Quran makhluk. Faqala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, siapa yang cakap lafzi bil-Quran makhluk, dia Jahmi. Maksudnya orang macam apa? Itu bukan orang macam Al-Sunnah, macam siapa? Al-Bukhari. Dia ambil asal Imam Ahmad, anbuat untuk Bukhari, lepas itu dhulm itu yang besar kepada siapa? Kepada Imam al-Muslimin, Muhammad bin al-Bukhari. Seterusnya, kalau kita bagi contoh-contoh kepada masalah itu, tak habis. Ini sebab, kita jawab, kalau anta mau guna atharus salaf betul-betul, anta wajib ikut sejarah pendapat-pendapat itu. Nombor dua, anta wajib tengok asal athar itu dari mana, dari kitab sunnah. Nombor tiga, anta wajib fahaman salaf, fahaman pendapat itu, athar itu dari salaf. Macam mana? Salaf. Salaf itu, fahaman atharus salaf itu macam mana? Tak ikut fahaman kamu. Ini salah, tak salah. Setiap orang ambil satu atar kepada dia, an sudah madhab baru, setiap orang ikut madhab dia sendiri. Ini musibah. Fahamti ma'abdillah? Adihil khulasa, adihil khulasa. Jazakumullah khairan. Subhanahu wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.